আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, সালাত ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসান ইলা ইয়াউমিদ্দিন, আম্মা বাদ। আলহামদুলিল্লাহ, কিতা লঞ্জুতকান লাগি দি সোরে হারি ইনি প্লাজারান হিওয়ার পারচাকাপান ডেঙ্গান মেম্বাচা কিতাব আল আরবিয়া বাইনা ইয়াদাইক। কিতা মাসি দি প্লাজারান ইয়া কেডুয়া তেন্টাং আল উসরহ, তেন্টাং ক্লুয়ারগা, তেন্টাং ক্লুয়ারগা। কিতা দি সকারাং দি পেম্বাহাসান আল কালাম, বেরবিচারা। পেম্বাহাসান আল কালাম ইয়েতু বেরবিচারা। Setelah di pertemuan yang lalu, kita sudah selesai dari menunjuk gambar. Menunjuk gambar. Sekarang kita masuk di sini. Al-Kalam. Berbicara. Sekarang Al-Kalam Tadribul Awal, latihan pertama. Sudah lihat bukunya? Sudah lihat? Sudah semua? Sudah? Tadribul Awal, latihan pertama. Tabadali su'al wal jawab ma'az zamilik. Saling bercakaplah bersama temanmu. Kama fil misal, sebagaimana dalam contoh. Lihat di contoh ini. Ada kata Ahmad al-masjid yusolli. Ahmad masjid sedang sholat. Ini mau disusun kalimat dari tiga kata ini. Dilihat aina Ahmad. Dia jawabnya Ahmad fil masjidi yusolli. Atau paham jadinya? Di mana Ahmad? Dia jawab Ahmad di masjid sedang sholat. Sedang sholat. Iya, coba antum ikuti ulang. Aina Ahmad? Ahmad fil masjidi yusolli. Coba jawab. Aina Ahmad? Jawab, langsung jawab. Aina Ahmad? Ingat kalau laki-laki ya yusolli. Kalau perempuan nanti jadinya apa? Tusolli. Coba ulang jawab. Aina Ahmad? Ulang-ulang. Aina Ahmad? You solli. Coba ulang. You solli. Aina Ahmad? Ulang-ulang. Aina Ahmad? Ke bawah. Aina Fatimah? Sekarang bukan masjid, al-musalla. Iya kan? Sekarang ganti masjid dengan musalla. Antum bisa paham ini? Ulang. Fatimah al-musalla tusalli. Aina Fatimah? Ulang. Aina Fatimah? Badr al-bait yatawaddo. Aina Badr? Zainab al-gurfah takra'ul Qur'an. Aina Zainab? Adil al-masjid yakra'ul Qur'an. Aina Adil? Coba Indak Muhammad. Aina Fatimah? Aina Badr? Indak Pariski? Aina Zainab? Indak Dimas? Aina Adil? Indak Zul? Adil, bukan Aidil. Ya. Yaqra'ul Quran. Indah? Di belakang, Aina Fatimah. Fil musalla. Hasan, Aina Badr. Sampingnya, Indah Amin. Fil baiti. Ya tawaddo. Ulang. Aina Badr. Fil bait. Aina Badr. Fil. Baik. Aina Zainab. Aina Adil? Indak Pak Heru? Indak Pak Raja? Aina Fatimah? Aina Fatimah? Fatimah Fil? Alhamdulillah. Antum paham ini? Iya. Indak, coba hari. Aina Rizki? Fil musalla. Yata'allam. Hasan. Coba. Aina Muhammad? Bisa membaca. Yaqra'ul kitab. Aina Sul? Indak Dimas? Takro'u? Kalau takro' tak perempuan. Yaqra'ul kitab. Jadi perhatian yang yaqra'u. Indak Sul? Aina Dimas? Fil? Masya Allah. Dimas fil? Fil gurfah. Yaqra'ul Quran. Dimas fil gurfa yaqra'ul Quran. Indah. Aina Bagas? Ya, Masya Allah. Indah Bagas. Siapa lagi nama kita? Aina Yunus? Indah. Amin. Aina Bagas? Fi takra'u? Indah. Aina Amin? Indah. Pak Heru. Aina Raja? Oh, Masya Allah. Indak Pak Raja. Aina Heru? Fi. Harus fi. Kalau bilang Heru masjid, Heru adalah masjid. Iya, harus ada fi-nya. Ya, Ahsan. Masya Allah. Begitu maksudnya. Jadi Aina dia, di mana dia? Tinggal dibilang. Di bawah lagi. Tadribu Tsani latihan kedua. Tabadalil hibar ma'azamilik. Saling bercakaplah bersama temanmu. Kama fil mithal. Sebagaimana dalam contoh. Ini lebih panjang lagi. Lihat judulnya. Ah. Muhandis. Lihat contohnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mahadihi. Apa ini? Jadi kalau mahadihi. Apa ini? Kalau manhada. Siapa ini? Kalau ini mahada. Mahadihi. Apa ini? Kalau laki-laki. Kalau perempuan. Hadihi. Ya, apa ini? Hadi suratu akhi. Ini foto saudaraku. Huwa muhandis. Dia seorang insinyur. Masya Allah. Paham kan? Lihat judulnya itu. Ah, menjadi akhi. Muhandis. Tahu kan? Coba ulangi. Assalamualaikum. Ulang. Ulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadihi. Hadihi suratu akhi huwa muhandis. Masya Allah. Coba jawab. Assalamualaikum. Ma hadihi. Masya Allah. Di bawah. Assalamualaikum. Ma hadihi. Kan dari akh menjadi akhi. Kalau uk menjadi ukti. Tambahkan ya. Tambahkan ya. Menjadi ukti. Iya. Pokoknya yang diubah adalah akh atau uk. Atau setelahnya. Pokoknya kata pertamanya. Yang ditambahkan apa? Ya. Selain itu tetap. Ulang-ulang. Assalamualaikum. Ma hadihi. Tabibah. Bukan ta, bukan tabib. Tabibah. Masya Allah. Ulang-ulang. Tabibah. Ma assalamualaikum. Ma hadihi. Tabibah. Hiya, hiya. Perempuan, perempuan. Hiya tabibah. Iya. Masya Allah. Coba walid. Muallim. Walid. Menjadi? Menjadi? Walidi. Muallim. Coba. Assalamualaikum. Ma hadihi? Huwa muallim. Masya Allah. Coba. Am. Tabib. Assalamualaikum. Ma hadihi? Huwa tabib. Masya Allah. Ibn Talib. Assalamualaikum. Ma hadihi? Talib. Bukan Talib. Talib. Kasih pas panjang pendeknya. Iya. Huwa Talib. Masya Allah. Coba Indak Muhammad. Tabibah. Assalamualaikum. Ma hadihi. Masya Allah. Walid. Muallim. Assalamualaikum. Ma hadihi. Masya Allah. Tabib. Assalamualaikum. Ma hadihi. Kan sekarang bukan pamannya antum tunjuk, tapi fotonya. Masya Allah. Ya Ibn Talib. Indah Sul. Assalamualaikum. Ma hadihi. Ibni. Kan tambahkan ya. Anak saya. Talib. Iya, jangan ubah. Ulang, ulang. Ma hadihi. Indak. Belakangnya lagi. Tabibah. Assalamualaikum. Ma hadihi. Tabibah. Kan perempuan. Masya Allah. Samping. Bagas. Walid. Muallim. Assalamualaikum. Ma hadihi. Masya Allah. Indak amin. Am. Tabib. Assalamualaikum. Ma hadihi. Am. Masih belum, masih belum. Am apa? Am begitu saja. Tadi apa yang dibilang, apa yang diajarkan? Makanya perhatikan juga temannya kalau anu, jangan lihat, oh giliranku sebentar yang mana ya. Jangan, ucapan teman itu bagus didengarkan. Dah? Kan tambahkan ya. Tambahkan ya. Am menjadi ammi. Coba, mahadihi. Wa tabib. Ibn Talib. Indah. Assalamualaikum. Perhatikan ucapan teman semua. Wa mahadihi. Suratu. Wa talib. Masya Allah. Indah. Lahiru. Walid. Muallim. Assalamualaikum. Mahadihi. Indah Pak Raja. Ibn Talib. Assalamualaikum. Mahadihi. San. Sekarang lagi. Dibawa lagi. Hati. Jumalan. Kama fil mithal. Datangkan kalimat seperti contoh. Perhatikan baik-baik. Walid. Ali Muhandis, tiga kata. Lihat, hada walidi Ali huwa Muhandis. Ini ayah saya, Ali, dia seorang insinyur. Coba, walidi Ali Muhandis. Hadihi, hada walidi Ali huwa Muhandis. Coba. Kalau perempuan, jangan hada, tapi apa? Ganti. Coba semuanya. Walidah, Khadijah, Tabibah. Walidati. Kan tambah ya, jangan lupa, jangan lupa. Ulang-ulang. Walidah, Khadijah, Tabibah. Ya, Tabibah. Baik. Indak Muhammad. Akh Sa'id, Muallim. Sa'id. Indah. Pak Rizki. Oh, Sa'idah Mu'allimah. Ibn Badar Talib. Ada? Panjang. Ya, ya. Ibnah nada tolibah. Indeksul. Nada. Tolibah. Tolibah. Indek. Hamzah. Tabib. Belakangnya sul. Indek Yunus. Hamza. Huwa. Ulang. Ini ucapkan ke ulang. Masa langsung lanjut. Enak tak itu? Ulang. Hamza. Tabib. Hamza. To. Tabib. Bukan ta. To. Baik. Indak lagi. Indak. Bagas. Walidah. Khadijah. Tabibah. Walidati. Hasan. Ibn. Badar. Talib. Indak Amin. Ya, baik. Ah, Sa'id, muallim, indah. Ah, Sa'id, muallim. Kita lihat aja. Ibnah nada tolibah. Indah, Pak Heru. Nada. Am Hamzah tabib raja. Am Hamzah tabib. Am belum belum. Bukan ini paman, tetapi pamanku. Iya, kalau saya apa? Kan sudah dibilang kalau paman saya. Ulang-ulang. Am Hamzah Tobib. Ulang-ulang. Tobib. Indah. Ah. Fatri. Uk Sa'idah Mu'allimah. Ahsan. Iya. Dibawa lagi. Iya. Ini latihan terus ya. Tadribus Ar-Rabi, latihan keempat. Tabadali su'al wal jawab. Saling bertanya dan jawablah. Maksudnya saling berbicaralah. Bertanya dan menjawab. Ma'azamilik bersama temanmu. Kama filam fila sebagaimana dalam contoh-contoh berikut. Perhatikan. Man hada, hada Ahmad. Ma hada, hada masjid. Perhatikan penggunaan man dan ma. Kalau man untuk berakal. Anda paham ini? Kalau ma untuk yang tidak berakal. Terus, hadza ya, untuk laki-laki. Paham ini kan? Iya, apakah berakal atau tidak? Yang membedakannya itu man sama ma-nya. Jadi kalau orang, man hadza laki-laki. Kalau benda, ma hadza. Kalau bendanya juga laki-laki. Ciri-ciri benda laki-laki tidak ada tak bulatnya. Tidak ada tak bulatnya. Bisa dibedakan? Lihat di bawah perempuan. Man hadihi. Hadihi Zainab. Ma hadihi. Hadihi surah. Anda bisa pahami? Bisa ini? Coba di atas. Antum jawab laki-lakinya. Man hada. Ma hada. Man hadihi. Ma hadihi. Baik, ke bawah. Man hadihi. Laila. Coba, Laila. Man hadihi. Iya. Boleh jiki juga langsung. Iya. Ulang-ulang, Laila. Man hadihi. Coba, Syajaro. Antum tanya baru langsung jawab. Syajaro. Ya? Ulang. Syajaro. Umar. Ha? Ulang. Umar. Usro. Usro. Ma. Ma. Hadihi. Ulang. Usro. Hammam. Ali. Quran. Fatima. Hadihi. Kitabun. Indak mam sebelah sini lagi. Oh iya. Alhamdulillah. Iya. Nanti lama terlalu cepat, sini lama siapkan tuh. Ini apa saja? Iya. Bakorotun. Bakorotun. Kalau ada tak berarti kan perempuan. Iya. Bakoro akal, berakal atau tidak begitu. Bakorotun kan. Bakorotun kan sapi. Bakoro. Bakorotun. Indah Peru. Asadun. Singa. Hada asadun. Indah. Belakang. Kaksun. Gelas ini. Kaksun. Maka asun. Apa gelas? Ya gelas. Ma. Bukan makasun. Iya. Kaksun. Ulang-ulang. Kaksun. Ulang. Indah. Nadhoro. Kacamata. Nadhorotun. Kalau ada tunya, taknya, perempuan. Kenapa maturo? Nadhoro. Ulang-ulang, nadhoro. Nadhoro. Ya, bukan nador. Jangan dulu. Belum. Ini nadoro. Kacamata, kacamata. Hasan. Miltof. Apa miltof kemarin? Jaket. Indah. Miltof. Hasan. Zainab. Indah. Di belakang, belakang. Zainab. Man atau ma? Zainab berakal atau tidak? Iya. Zainab, ulang. Iya, jangan marah-marah, Pak. Iya. Coba, Zainab. Iya. Hasan. Maryam. Indeksul, Maryam. San. Saya bilang kolamun. Kolamun pulpen. Apa? Kolamun. Iya. Bukan kolamu. Kolamun. Iya. Indah. Saya bilang maktabatun. Maktabah. Baik. Saya bilang kalimatnya dajjajatun. Da. Dajjajah. Iya. Antum bilang apa tadi? Itu je. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik, sudah mantap itu. Antum bisa paham ya? Jadi perhatikan itu penggunaannya. Ma kapan, man. Terus, hada kapan, hadhi kapan. Itu dulu. Yang diperlancar terus itu. Kemudian berikutnya lagi. Tabadalil hiwar ma'azamili. Bercakaplah bersama temanmu. Lihat, judulnya. Jaddi Ammar. Perhatikan kalau ditambah ya saya. Kakek saya Ammar. Lihat, setelahnya jaddati. Itu apa itu jaddati? Nenek, saya, Aminah. Iya, lihat. Hada jaddi Ammar. Hadihi jaddati Aminah. Ahlan wa sahlan. Coba ulang. Jaddi Ammar, jaddati Aminah. Ahlan wa sahlan. Coba. Walidi Ahmad. Walidati Zainab. Bukan Ahmad, Zainab, bukan Pak. Ahmad, Zainab, bukan Ahmad, Zainab. Jangan gitu. Ulang. Iya. Walidi Ahmad, walidati Zainab. Ibni Ali, ibnati Ablah. Ulang. Ibni Ali, ibnati Ablah. Coba dulu itu empat terakhir. Empat di belakang. Depan jangan. Ibni Ali, ibnati Ablah. Ablah. Semuanya. Akhi Umar, ukhti Huda. Ammi Mu'ad, ammati Azizah. Tadrib as-sadis, latihan yang keenam. Ajib an as'ilatit taliyah, jawab pertanyaan berikut. Indak Muhammad, man walidur rasul, siapa ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walid Rasul, sebut namanya, siapa ayahnya Nabi? Abdullah. Indak. Pak Rizki, man walidatu Rasul, siapa ibunya Rasul? Ibunya Aminah. Man jaddur Rasul, kakeknya? Abu Talib, pamannya. Abdul Muttalib. Man ammur Rasul, indasul, pamannya? Abu Talib. Man ibnu Rasul, ibn, anak laki-laki. Kan banyak tuh yang di pohon ini, yang di pohon. Ini yang di awal percakapan, yang di pohon. Pohon keluarga Nabi. Dah? Lanjut. Man ibnatur Rasul, Bagas. Siapa anak perempuan Nabi? Dari mana itu Siti Fatimah? Fatimah. Tapi terpengaruh. Iya. Fatimah. Itu nama rumah sakit itu tadi. Masya Allah. Ini nama anak Rasul. Fatimah. Masya Allah. Iya, baik. Man waliduk, siapa ayahmu? Iya. Kan ini dia bertanya. Man waliduk? Amiruddin. Man jadduk? Kita tahu saya. Kita tahu saja ini. Man jadduk? Apa artinya jadduk? Kakir. Man jadduk? Kalau ibu, ibu walidah. Masya Allah. Coba telpon dulu ibu tak? Kenapa kita tidak tahu kakek kita, saudaraku? Misalnya itu kita tidak tahu kakek. Coba telpon WA dulu ibu tak? Apa? Dentika. Oh baik. Ada dengnya nih? Iya baik, Dentika. Man ammuk? Amun, ammuk itu saudara bapak. Paman. Om. Langsung saja, man ammuk namanya? Sukri. Baik. Sukri. Baik, alhamdulillah. Man sod, ini muda ini. Man sodiku. Siapa temanmu? Heru. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas berarti itu? Itu? Berarti masih banyak ini yang lupa keluarga. Coba ya, ulang. Ulang. Karena selesai ini membaca. Sebentar berbicara kira-kira. Man ummuk? Ummuk ibu. Ibu. Man ummuk? Mita. Man abuk? Sapri. Pamannya ini tadi. Oh, Sukri. Oh, iya. Baik, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Saya kira bagus anu bapu bagus sepupu atau keluarga. Man ammuk? Baso. Baik. Man jadduk? Jadduk. Amir. Man jaddatuk? Lisa. Teman-teman paham tak? Ini keluarga dekat semua ini. Ah. Man anta? Rizki. Ya, baik. Man abuk? Samsul. Man ummuk? Dalawiya. Man ammuk? Jayadi. Man jadduk? Sanusi. Man jaddatuk? Marwia. Indak Paraja. Man abuk? Rashid. Man ummuk? Darmawati. Man ammak? Beda itu sama am? Iya, paman. Nawir. Man jadduk? Kakek. Pasindringi. Man jaddatuk? Nenek. Tarabbi, masya Allah. Iya. Baik. Pak Heru. Man sodiku? Raja. Oh iya, dia masih ingat. Oh. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik. Iya. Berarti mudam ini, mudam tak? Indah Bagas. Man ibnu? Siapa anakmu? Belum. Ibnatuk. Anak perempuan. Oh, insya Allah belum ada. Iya, baru proses ya. Baik. Alhamdulillah. Nah, jelas ini berarti. Kalau man abuk. Tauji abuk. Yusuf. Man ummik. Ummuk. Fatimah. Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Indah Fatir. Kita Fatri dulu. Contoh Fatri lalai. Indah Fatri. Man waliduk. Waliduk itu sama dengan abuk. Begitu. Dan walid bapak. Kan begitu. Man waliduk. Wahyudin. Man walidatuk. Rini. Man ammuk. Siapa? Man jadduk? Abdul Muttalib. Hah? Abdul Jalal. Abdul Jalal. Ahsan. Man jaddatuk? Nanti, Masya Allah. Ahsan. Sudah paham, nah? Jadi harus antum hafal itu. Ke atas, ke bawah, ke samping. Kan ini tentang keluarga. Jadi harus dihafal ini. Keluarga ke atas, ke bawah, sama ke sampingnya. Jadi harus dihafal. Alhamdulillah. Sudah? Sudah dulu? Baik. Sisa Al-Qiro'ah. Iya, sisa Al-Qiro'ah ini pekan depan insyaAllah. Sisa terakhir berarti. Tadi anak kira selesai hari ini. Alhamdulillah. Saya satu kali lagi. Iya, satu kali lagi kita akan masuk di pelajaran ini. Setelahnya lagi, ketiga. Pelajaran ketiga. Jadi nanti itu ingatkan Al-Qiro'ah. Iya, tinggal membaca. Karena setelah membaca kan menulis. Kita menulisnya tidak. Belajar lagi. Dan tinggal nanti coba latihan di papan. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.